Kau tersenyum manja, menyatakan hasrat di hatimu. Kau kata kau cinta, cinta pertama kepadaku. Ku hampir tergoda, bergelora dalam kalbu. Kau bukan untukku, kau dan aku tak mungkin berpadu. Di sana beribu batu, kau ku tinggalkan bersama hatiku. Nun di sana meratap pilu, satu masa nanti kau akan mengerti apa maksudku. Kini kau menanti harapanmu abadi terhadapku. Kau coretkan lagi rahasia hatimu kepadaku. Ku doakan di kau bertemu seorang teman sejati, yang satu aliran, satu kepercayaan, aduhai Kevin. Kepadaku. akan di kau bertemu seorang teman sejati. Yang satu aliran, satu kepercayaan, aduhai Kathy.